Karena fi azakumullah. Pada kesempatan ba'dal Jum'ah yang singkat ini, saya ingin mengajak antum mentadabburi dan merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwai orang tuanya. Di antara yang disampaikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya, beliau mengatakan dan diaplikasikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Yang artinya, ya abadi, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilm, sungguh telah datang ilmu kepada aku, wahyu Allah, ilmu kepada aku, ma lam ya'tika, sesuatu ilmu yang belum datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyah, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Karena fitna azakumullah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Ibn Umar Ibn Salim Bazmul. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, Syekh Bazmul ikhwan, dalam buku beliau Makanatul Ilmi wal Ulama, ketika menyebutkan ayat ini belum mengatakan, ayat ini menunjukkan manittaba'al ulama faqadittaba'a siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah mengikuti dan mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Dari kalimat ittabi'ni, ikuti aku, Nabi Ibrahim yang punya ilmu, ahlul ilmi, para ulama, ikuti para ulama, ahdika siratan sawiyah, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Maka barang siapa yang mengikuti para ulamanya dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan bimbingan sunnah, ilmu yang ada pada mereka, maka sungguh dia telah mengikuti jalan yang lurus. Dan sebaliknya, kana fitna azakumullah, masih makna kata beliau, wa man khalafal ulama, dan barang siapa yang menyelisihi para ulama, maka sungguh dia telah keluar, faqad kharaja minas siratil mustaqim, sungguh dia telah keluar dari siratul mustaqim menuju kepada subul, jalan-jalan kecil pendek-pendek yang menyimpang, yang ujungnya adalah syaitan. Belum membawakan ayat yang di Al-An'am, Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah, sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim, fattabi'u, maka ikuti ia. Perintah mengikuti siratal mustaqim, di antara wujudnya dengan mengikuti para ulama tadi. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti subul, jalan-jalan kecil yang banyak. Tafsirnya Mujahid, al-bid'ah wa syubuhat, jalan bid'ah dan syubuhat. Fatafarraqa bikum an sabili, maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Ini ketika digabungkan kata Syekh Bazmul, menunjukkan barang siapa yang mengikuti para ulama, maka sungguh dia telah mengikuti siratul mustaqim dengan ayat di atas. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi para ulama, menentang para ulama, tidak bersama dengan para ulama, maka sungguh dia telah keluar dari siratul mustaqim, masuk kepada subul, jalan-jalan bid'ah dan syubuhat, yang ujungnya adalah syaitan dan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, karena fitna azakumullah, ayatul azimah, ayat yang sangat agung, menerangkan kepada kita dawabit muhimmah salafiyah fil mu'amalah ma'al ulama, menerangkan kepada kita dawabit, ketentuan-ketentuan penting salafiyah sesuai dengan pemahaman salaf di dalam bermuamalah dengan para ulamanya. Yang pertama ialah ittiba'uhum, mengikuti para ulama, mengikuti para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan al-haq yang ada pada mereka, dengan sunnah yang ada pada mereka. Fattabi'ni ittiba'un ulama. Ini perintah Allah. Barakallahu. Syar'i ittiba'ul ulama dengan ilmu yang ada pada mereka itu ittiba'ur rasul, termasuk ittiba' siratal mustaqim, bukan taklid. Ittiba'ul ulama ada beberapa konsekuensi. Yang pertama ialah konsekuensi yang pertama, barakallahu fikum, su'alu ahli al-ilm fima ashkala alaih, bertanya kepada para ulama pada perkara-perkara yang masih samar, yang masih muskil pada dirinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Perintah untuk soal, bertanya kepada para ulama. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, idza sa'alta 'alima fasalta faqquhan la ta'annuta. Itu adab soal. Kalau kamu bertanya kepada seorang alim, bertanyalah karena tafaqquh, ingin mendapatkan pemahaman ilmu, ingin mendapatkan faedah ilmiah, bukan karena ta'annut untuk sekedar menentang atau ngeyel dan segala macamnya. Tidak, tapi soal tafaqquh dalam semua apa yang kita masih iskan, dalam perkara akidah, dalam perkara semua aspek agama dan dunia. Konsekuensi yang kedua ialah ar-ruju' ilaihim 'indal fitan wal mu'dilat. Rujuk kembali kepada para ulama ketika ada fitnah-fitnah atau ketika ada mu'dilat, perkara-perkara yang rumit di tengah-tengah umat. Namanya menjadikan ulama sebagai marjiyatul ummah, sebagai rujukan umat dalam menyelesaikan semua problem dan fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah menegur muslimin dalam ayat ini ketika datang kepada mereka berita yang menakutkan, khauf, atau berita yang aman, adza'u bih, langsung mereka siarkan, langsung mereka sebarkan. Itu bahasanya bahasa Quran. Kenapa itu? Kenapa ada khabar yang menakutkan, yang menggelisahkan, sebarkan langsung. Ada khabar yang merasa aman, yang menyenangkan, sebarkan langsung. Kenapa kok demikian etikanya? Allah mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kasus itu kepada rasul dan ulil amri dari mereka, ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Kalau mereka kembalikan kasus itu kepada rasul dan kepada ulil amri, yakni para ulama di antara mereka, niscaya kasus itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbatnya dari mereka, ini para ulama. Teguran sekaligus anjuran dari Allah Azza wa Jal ketika datang suatu fitnah, suatu muskilah, perkara yang susah, perkara yang rumit, dianjurkan dan diperintahkan untuk kembali kepada rasul, para sunnahnya, dan kembali kepada ulil amri, para ulama. Maka prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah ialah menjadikan ulama sunnah sebagai marja'iyatuhum, rujukan mereka. Itu prinsip. Yang kedua, konsekuensi daripada ittiba'ul ulama. Konsekuensi yang ketiga ialah ihtiramuhum wa ta'zimuhum, memuliakan mereka, mengagungkan mereka dengan ta'zim syar'i. Dikarenakan mereka itu orang-orang yang sangat mulia, memiliki segudang keutamaan yang disebutkan dalam nasul Quran dan hadis, sehingga harus dimuliakan, dihormati dengan pemuliaan yang syar'i, dengan pengagungan yang syar'i. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan konsekuensi ittiba'ul ulama, ialah talabu taujihihim wa irsyadi. Minta bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan mereka. Jelas. Termasuk fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Termasuk konsekuensinya ialah qabulu nasihatihim fima lana au alaina. Menerima nasihat-nasihat mereka pada perkara yang menguntungkan kita atau yang merugikan kita. Dalam semua hal kita harus menerima nasihat yang para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka. Qabul nasihatihim. Barakallahu fikum. Ini beberapa di antara konsekuensi ittiba'ul ulama. Barang siapa yang melakukan prinsip-prinsip ini tadi, maka berarti dia telah ittaba'al ulama, dia telah mengikuti para ulama, dan berarti dia telah ittaba'as siratul mustaqim, dia mengikuti siratul mustaqim. Selamat ya Allah. Rasul mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Meliputi kabirun fil ilmi wa kabirun fis sin. Tua ilmunya, tua pula umurnya. Dan yang kali pertama dimaukan dengan al-akabir, yakni para ulama yang telah tua-tua dan matang keilmuannya. Barakallahu fikum. Kemudian perkara berikutnya yang merupakan prinsipnya al-sunnah wal jamaah di samping ittiba'ul ulama, yang kedua ialah adamu mukhalafatihim. Ini dawabit, ketentuan-ketentuan salafiyah muhimmah dalam bermuamalah dengan para ulama. Yang kedua, adamu mukhalafatihim. Tidak menyelisihi para ulama. Tidak menyelisihi para ulama. Ini yang disebutkan dalam konsekuensi tadi ala Syekh Muhammad bin Zumul hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tidak menyelisihi para ulama. Di antara bentuk menyelisihi ulama, jelas mukhalafat, menyelisihi mereka dengan tegas, menyelisihi para ulama. Hadawabah. Yang kedua, di antara bentuk menyelisihi para ulama ialah adamu qabuli nasihatihim. Tidak menerima nasihat mereka. Atau qabulu nasihatihim fima lahu wa la yaqbaluna nasihatahum fima alaih. Atau dia menerima nasihatnya para ulama yang menguntungkan dia, tapi tidak menerima nasihatnya ulama yang merugikan dia, yang menghantam dia. Ini termasuk mukhalafatul ulama. Yang paling parah barakallahu fikum ialah sabbul ulama wa ihanatuhum wa ta'nuhum. Mencela para ulama, merendahkan para ulama, mencaci maki para ulama. Ini merupakan alamatu ahlil bid'ah. Merupakan ciri-cirinya ahlil bid'ah barakallahu fikum. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah mencela dan mencaci maki para ulama ahli hadis, ulama ahli athar. Ini parah. Sampai mencela ulama, merendahkan ulama, menghinakan ulama, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek dan segala macamnya, seperti yang dikerjakan oleh Haddadiyah atau sekte Hajawiyah. Ini terang-terangan dalam mencaci maki para ulama. Itu merupakan pembahasan pemahaman yang sangat menyimpang, mukhalafatul ulama, dan merupakan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Termasuk dalam bentuk mukhalafatul ulama ialah adamu ta'adub ma'ahum. tidak memiliki adab kepada ulama, tidak memiliki etika dan sopan santun kepada ulama. Contohnya, contoh enggak punya adab kepada para ulama ialah su'alul ulama ta'annuta. Bertanya kepada para ulama karena ta'annut, untuk menentang, untuk ngeyel, bukan dalam rangka tafaqquh. Ini seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bertanya dengan pertanyaan yang beragam, tapi bukan untuk diamalkan dan difahami dengan benar, tapi untuk ta'annut, untuk ngeyel. Ini merupakan su'ul adab ma'al ulama. Contoh yang lain, termasuk bentuk anda punya adab kepada para ulama, ialah darbu kalamil ulama ba'dihim ma'ab'ad. Menghantamkan, membenturkan ucapan para ulama satu dengan yang lain. Ini adab yang paling jelek kepada para ulama. Dibentur-benturkan. Tanya kepada alim, ya syekhna, atau ya alim, bagaimana pendapat anda tentang masalah demikian dan demikian? Dijawab. Jawabannya begini, begini, begini, begini. Ternyata ini orang tidak punya adab, dibenturkan. Tapi saya pernah mendengar Syekh Fulan, Syekh Alan mengatakan begini. Saya juga pernah tanya langsung kepada Syekh Alan, Syekh Fulan, dia mengatakan begini. Sesuatu yang berbeda dengan jawaban alim tadi, itu merupakan su'ul adab kepada para ulama. Sesuatu sangat dibenci, sangat menjengkelkan para ulama una. Sebab ini, kalau kamu tahu yang lain, diam. Terima kalamnya ulama tadi. Kamu pulang di rumah, ambil mukorona, mana yang rojik, kamu amalkan. Hormati ulama yang lain. Menjadi su'ul adab, jelek adabnya ketika kamu tamparkan, kamu benturkan satu dengan yang lain. Tapi Syekh, alim ini mengatakan demikian. Tapi Syekh, ini mengatakan demikian. Ada su'ul adab. Dan itu merupakan juga tampak ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Hada su'ul adab. Contoh yang lain, gambaran yang lain yang juga merupakan su'ul adab ma'al ulama, ialah ketika dia mendapatkan sebuah jawaban dari seorang alim, lam yaktani' bi jawabih. Namanya kalau dibahasakan adamul iqtina' bi jawabil ulama. Tidak puas dengan jawabannya para ulama. Akhirnya dia menanyakan hal itu kepada alim yang lainnya, bukan dalam rangka untuk mencari faedah ilmiah, tapi dalam rangka untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan dia. Legalisasi. Itu merupakan su'ul adab ayyama isa'ah. Merupakan adab yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang sangat-sangat buruk. Sudah mendapatkan jawaban dari seorang alim A, adabnya kan diterima. Itu termasuk akhlak kepada para ulama, termasuk ittiba'ul ulama diterima. Apalagi ulama bicara dengan ilmu. Adab yang sangat buruk, yang sangat jelek, tidak puas dengan itu. Lam yaktani' bidzalik. Tidak puas, anda tidak puas dengan jawabannya syekh. Akhirnya nanya kepada syekh yang lain. Karena saya punya penyakit yang semacam itu, ketika tanya kepada alim yang lainnya, jawabannya sama. Apakah dia bakal menerima? Jawabannya, tidak bakal menerima. Tidak puas saya. Terus dicari lagi, alim berikutnya. Alim berikutnya. Jawabannya semuanya sama. Namanya orang sudah tidak punya adab, tidak bakal menerima semua tadi. Begitu dia mendapatkan jawaban seorang alim yang sekiranya menguntungkan dirinya, langsung terima. Ini saya baru puas. Itu namanya hawa. Itu merupakan hawa nafsu. Termasuk ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan al-Asy-Syatibi dalam bukunya Al-I'tisam. Dan merupakan su'ul adab ma'al ulama. Adab yang sangat jelek kepada para ulama. Qanabatina azakullah, ini semuanya tindakan mukhalafatul ulama, menyelisih para ulama dengan berbagai macam bentuk-bentuknya tadi. itu sama dengan ittiba'us subul, mengikuti jalan-jalan kebid'ahan dan penyimpangan. Itu di antara satu dari sekian banyak sebab orang itu menyimpang dari siratul mustaqim. Sya'a am ada, dia mau atau dia enggan. Sya'ara am lam yash'ur, sadar ataukah tidak. Dengan tindakan-tindakan yang semacam itu, dia ujungnya nanti akan menjadi sebuah penyimpangan. Barakallahu fikum. Maka jadilah antum sebagai thullabul ilm al-muta'addibin, para pencari ilmu yang punya adab kepada ulama'nya. Ikuti ulama kalian dengan segenap konsekuensi-konsekuensi yang dibawakan tadi, dan jangan sampai menyelisihi ulama-ulama kalian dengan gambaran-gambaran dan contoh-contoh yang telah dibawakan di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ada mau tanyakan, saya kasih waktu 5 menit. Apa-apa. Bagaimana sikap kita dengan orang yang mengaku dakwah di atas manhaj Ahlussunnah, tetapi di dalam dakwahnya dia senantiasa berpaling dari orang alim yang mengerti tentang manhaj tersebut, bahkan senantiasa menjaga jarak dengan alim tersebut, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah-tengah ikhwah, di kalangan ikhwah, dari tindakan-tindakan. Nah, dari apa yang disampaikan di khutbah Jumat tadi, itu menunjukkan bukan orang yang shadiqun fi da'watihi. Kan dijelaskan tadi yang namanya as-sidqu, kesesuaian ucapan dan perbuatan. Kesesuaian ucapan perbuatan dengan hati. Dia mengaku di atas sunnah, di atas manhaj salaf dan segala macamnya. Teriak dia ke sana kemari, ana salafi, ana sunni, ana ma'al ulama dan segala macam. Tapi kemudian antipati, fobi dengan alim sunni. Apalagi seorang alim sunni yang dikenal tamasuknya bis sunnah, dikenal berpegang teguh dengan sunnah, dikenal syiddah kepada mubtadi'ah, dipertanyakan kesalafiannya. Termasuk prinsipnya para ulama, barakallahu fikum, yang telah lama berlangsung menghukumi seseorang dengan ulamanya, terutama ulama-ulama yang kokoh di atas sunnah, yang ma'ruf sunnahnya, ma'ruf akidahnya, ma'ruf manhajnya, dan ma'ruf tegasnya dia kepada ahli bid'ah. Dulu para ulama kita menyatakan, i'tabiru ahlal mausil bimu'afa bin Imran, jadikan mu'tabar orang-orang mausil itu dengan mu'afa bin Imran, yakni man ahabbahu fahuwa sunni wa man abghadahu fahuwa hizbi, yang cinta sunni, yang gak suka hizbi. Itu menjadi prinsip besar para ulama kita, disebutkan panjang lebar oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunan. Ada muhimun jidda. Di zaman sekarang ini kita mengatakan i'tabiru ahla zamanik bi Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kamu jadikan muktabar orang-orang zaman kamu sekarang dengan Syekh Rabi bin Hadi. Bukan berarti mengecilkan ulama yang lain, bukan. Tapi kelebihannya Allah berikan kepada beliau, kokohnya di atas sunnah, dakwah ila sunnah, tegar di atas sunnah, thabat. Orang yang paling mengerti terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan tazkiyah sekian banyak masyayikh dan para ulama. Syekhul Albani rahimahullah mengatakan sebagai hamil liwal jirhi wa ta'dil, yang membawa bendera jarah wa ta'dil di zaman ini. Syekh bin Bas memujinya, Syekh bin Uthaymin memujinya, Syekh Mubi bin Hadi memujinya. Ma'ruf ya. Itu menjadi ujian. Di zaman sekarang ini ketika antum mendapati seseorang yang mencintai ulama'nya, di antaranya mencintai Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali, Syekh al-Bukhari, Abdul bin Abdul Rahim al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Umar al-Fazmul, dan saudaranya Syekh Ahmad bin Urbazimul dan yang lain-lain dari kalangan para masyayikh dan para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan manhajnya, kokoh di atas sunnah dan ma'ruf tegasnya mereka kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau kamu melihat orang mencintai mereka, maka dia sunni insyaAllah. Tapi kalau kamu mendapati ada orang yang membenci mereka, tidak suka dengan mereka, tidak puas dengan mereka, mencibir mereka, merendahkan mereka, tidak menghormati mereka, imma dia hizbi wa imma sebentar lagi hizbi. Bedanya apa ya? Yang pertama hizbi asli, yang ini ngaku-ngaku ahlus sunnah, salah sebentar lagi bakal loncat. Itu merupakan prinsipnya ahlus sunnah. Atau melihat rujukannya dua kitab yang saya bacakan tadi yang paling gampang, Aqidah Salaf Ashabul Hadits As-Sabuni dan Syarhus Sunan Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wallahu taala alamu bis-shawab. Cukup atau ada lagi? Kepada siapa? Orang tadi. Ya yubayyan wa yunsah, dijelaskan, dinasihati orang tadi. Nasihati, terus nasihati sampai menunjukkan inat penentangan dia dan menunjukkan celaan dia kepada para ulama dan para masyayikh. Khalas, masalama. Tidak perlu dengan orang semacam itu. Mau apa lagi? Itu nasihati kan, atilun nasiha, terangkan. Dan menurut ya sudah, mau apa lagi? Ada apa kok bila-bila orang yang beres? Ada lagi yang lain? Apa cukup? Dari gelagatnya cukup kan? Cukup ya? Siapa ulama? Loh, yang dibahas itu ahlul zikri, al-zikru al-ilm, al-kitab al-sunnah. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan para ulama itu ulama ur-rabbaniyun, ulama us-sunnah. Bukan ulama us-su, bukan ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum. Ikhwan muslimin tidak punya ulama. Saya kutub ulamanya. Mubtadi umbal. Diikhtilafkan kafir apa enggak kafir. Ada saya kutub. Mubtadi, na'am. Jamaah tabligh punya ulama, ulama dia Muhammad Ilyas yang membangun dakwah tabligiyahnya dengan dasar mimpi. Kata Muhammad Ilyas. Ya, ulama siapa? Tahu lah, Pak. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang-orang yang mengaku di atas sunnah yang dompleng ulama. Barakallahu fikum. Dari kalangan Halabiyun, barakallahu fikum. Dari kalangan Rojaiyun, mereka mendompleng sebagai masyayikhna. Itu tidak menunjukkan mereka sebagai ahlus sunnah, dikarenakan mereka tidak sidqun, tidak sadiqun fi muamalatihi ma'al ulama, tidak jujur dalam muamalah kepada para ulama. Satu pertanyaan saja, apakah mereka mau menjawab? Sudahkah anda, wahai Rojaiyun, wahai Halabiyun, dengan sejujur-jujurnya anda jelaskan kepada ulama yang antum gandrungi tadi, yang antum pegangi tadi, sebut saja. Sudah pernahkah anda menjelaskan dengan serincinya dan sedetail-detailnya apa yang kamu kerjakan selama ini kepada Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, seorang alim yang selama ini antum pegangi sekuat tenaga? Pernahkah anda menanyakan kepada beliau dengan rinci, detail, ini dakwah kami begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, apa adanya? Pernahkah anda mengumpulkan fatwa para ulama terkait dengan rojak atau terkait dengan ihya uturat yang menjarah dan yang mentakdir semuanya dengan apa adanya kepada beliau? Jawabannya tidak pernah. Kalau bisa kita teruskan, tidak benar. Itu yang kita yang oleh para duat dan sunnah tantang mereka. Antum kumpulkan semua fatwa masyayikh terkait dengan uturat jarhan wa ta'dila apa adanya, jadikan satu, sampaikan kepada semua ulama. Ulama yang menjarah dan ulama yang mentakdir. Nih. Tidak berani. Kalau mereka menampilkan apa adanya, kelihatan belangnya. Itu yang mereka sangat takutkan. Di tempat saya saja, mereka ta'awun dengan ta'awun yang luar biasa dengan Al-Irsyad, dengan Muhammadiyah dan segala macam. Para kelas itu, saya tanya langsung kepada mereka, masih teman saya dulu. Saya tanya langsung, sudah pernahkah Anda ente-ente ini tanya langsung dengan rinci, dengan detail kepada ulama-ulama yang kamu undang ini terkait Afdhal Irsyad, rinci, detail terkait dengan ADART-nya, aktivitas dan segala macam, semuanya lengkap. Tanyakan apa hukumnya muasir yang semacam ini. Setelah itu, apa hukum ta'awun dengan mereka? Pernah kan? Tidak pernah. Atau Muhammadiyah, rinci dengan detail, ini ada ART-nya, segala macamnya, lengkap. Tanyakan pada ulama tadi, apa hukumnya ini, ya Syekh? Lalu, apa hukum ta'awun dengan mereka? Pernah kan Anda? Tidak pernah. Itu namanya tidak jujur dalam dakwah. Kata Ikhwan, menjadikan tidak sirkun fi da'wati. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga yang dianggap Ikhwan ialah para ulama sunnah. Dan ketika kembali pada para ulama sunnah, itu betul-betul jujur, sadiq di dalam kembali kepada para ulama, bukan semata-mata dompleng. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Fadhlul hafizah.